بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan setelah ayat huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Kemudian huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallah, dialah Allah, alladhi la ilaha illa hu, yang tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Sama penjelasannya, tafsirnya dengan ayat sebelumnya. Masih ingat posisi i'rabnya huwa di sini sebagai apa? Posisi i'rabnya huwa sebagai sebagai apa? Sorry. Badal, badal min badal, badal min la, bukan. محله من الإعراب مرفوع يعني في محل رفع بدل من ترى إلى اسم لا مبني في محل نصب berarti bukan badal dari ilah, badal dari takdirul kalam. Pertama ditakdirkan dulu. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illahu azama. Takdirul kalam, la ilaha haqqun atau bihaqqin. Sebenarnya bisa. Illa huwa berarti badal min haq. Badal min khabar la al-mahzuf. Nah, khabar la itu yang marfu, yang mahzuf, muqaddar. Tayyib. Kemudian asma Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang ditetapkan di sini Al-Malik. Al-Malik yakni Maha Penguasa. Dzul Mulk, ya, pemilik kekuasaan, kerajaan alam semesta. Nah, penguasa alam semesta. Nah, Al-Malik. Tayyib. Al-Quddus, asma berikutnya. Al-Quddus. Al-Quddus, kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, At-Tahiru min kulli aibin al-munazzahu amma la yaliq. Al-Quddus artinya yang maha suci, singkatnya maha suci, semakna dengan At-Tahir. Al-Quddus yakni yang maha suci. Nah, maha suci dari apa? Kata Al-Baghawi, At-tahiru min kulli aibin, maha suci dari segala aib, cacat. Jadi bersih dari cacat aib apapun, tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada aibnya. Al-munazzahu, yang disucikan, amma la yaliqu bih, dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Yang dibersihkan, disucikan dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Jadi Allah SWT maha suci, maha bersih dari segala cacat, aib, dan segala sesuatu yang tidak pantas bagi kesempurnaan, kemuliaan, keagungan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kata Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukil beberapa qaul tafsir dari salaf. Nah, di antaranya yang pertama beliau nukil qaul Wahb Ibnu Munabbih, yaitu yang disebutkan oleh Al-Baghawi tadi. Nah, kata Ibnu Katsir, qala Wahb Ibnu Munabbih ay tahir, Al-Quddus ay at-tahir. Al-Quddus artinya yang maha suci, maha bersih dari apa yang sudah kita dengar tadi, dari segala aib, cacat, dan segala yang tidak, segala hal, segala perkara yang tidak pantas bagi kesempurnaan dirinya, keagungannya, kemuliaannya. Dan makna itu juga yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, Al-Sa'di mengatakan Al-Quddus As-Salam, dan beliau Al-Sa'di rahimahullah menggabung tafsir Al-Quddus dengan As-Salam karena memang semakna ya. Al-Sa'di Al-Muqaddas ay Al-Muqaddas As-Salimu min kulli aib wa afa wa naqs. Nah, Al-Mu'azzam Al-Mumajjad, jadi yang dibersihkan, disucikan, yang selamat, bersih dari segala aib, ya, cacat, segala kekurangan, yang diagungkan, yang dimuliakan. Lianna al-quddus yadullu ala tanzih an kulli naqs, kata Sa'di. Lianna al-quddus yadullu ala tanzih an kulli naqs, karena al-quddus menunjukkan pembersihan dari segala kekurangan. Wa ta'zim, at-ta'zim lillah, dan pengagungan kepada Allah, untuk Allah, fi awsafi wa jalali, dalam hal sifat-sifatnya dan kemuliaannya. Jadi semua ini semakna. Jadi qaul al-Baghawi, Sa'di rahimahullah, dan yang dinukil oleh Ibnu Katsir, dan itu yang urutan pertama yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Wahb Ibnu Munabbih, makna yang telah kita dengar tadi. Nah, al-Quddus artinya tahir, yang maha suci, maha bersih dari segala aib, cacat, dari segala kekurangan, segala yang tidak pantas bagi kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asma berikutnya Al-Assalam. Nah, Assalamu Al-Baghawi mengatakan alladhi salima min an-naqais. Alladhi salima min an-naqais, yang selamat, bersih dari kekurangan-kekurangan. Jadi penjelasan Al-Baghawi dalam tafsirnya mengkhususkan Al-Quddus, yakni dengan makna tahir, maha suci, dari segala aib dan segala yang tidak pantas. Kemudian As-Salam, ya, beliau khususkan maknanya dengan selamat dari segala kekurangan, tidak ada kekurangannya sama sekali. Nah, Ibnu Katsir mengatakan as-salam ay min jami'il uyub wan naqais. As-salam artinya yang maha selamat, min maha selamat, jadi maha bebas bersih sama semakna min jami'i al-uyub wan naqais, dari seluruh aib, cacat dan kekurangan. Bi kamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dikarenakan kemahasempurnaan Allah pada zatnya, dirinya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, As-Sa'di rahimahullah sudah disebutkan tadi, sudah dibacakan tadi, beliau menggabungkan tafsir Al-Quddus, As-Salam, artinya memang memiliki kesamaan makna, yakni sama-sama bermakna menunjukkan bersihnya Allah, sucinya Allah, selamatnya Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi dirinya, aib, cacat, kekurangan, semua yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah dibersihkan, disucikan dari itu. Nah, itu makna dari Al-Quddus dan As-Salam. Nah, Al-Quddus seperti kalian dengar semakna dengan At-Tahir, yang Maha Suci. Nah, Maha Suci sebenarnya meliputi ya Maha Suci dari segala yang tidak pantas bagi Allah SWT. Segala yang tidak pantas bagi Allah SWT meliputi aib, cacat dan kekurangan. Nah, begitu. Assalam, selamat. Nah, bebas, bersih dari segala kekurangan. Nah, juga dari segala aib. Jadi, nah, ada kesamaan makna antara dua asma Allah SWT ini. Baik. Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan Al-Mu'min yang Maha memberi Al-Mu'min yang hambanya, makhluknya, ya, aman dari kedolimannya. Ibnu Katsir menukil ini dari Ibnu Abbas, dari Ad-Dhahhak, ay amina khalquhu min ayyadhimahum. Amana khalqahu min ayyadhimahum, yani memberi jaminan kepada makhluknya bahwa Allah tidak akan menzalimi mereka. Nah, dan tafsir ini juga yang diangkat oleh Al-Baghawi, yang disebut oleh Al-Baghawi. Beliau nukil dari Ibn Abbas seperti dari Ibn Kathir. Nah, makhluknya merasa aman dari kedolimannya dan na'am Allah memberi jaminan siapa saja yang beriman kepadanya aman dari adabnya. Jadi tafsir ini al-mu'min ya secara makna dari al-aman. Al-aman adalah jaminan keamanan. Nah, jadi lawan diddut takhwif. Lawan dari at-takhwif, yakni menakut-nakuti. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam surat Quraisy, wa amanahum min khawf. Nah, Al-Baghawi mengatakan, kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa amanahum min khawf. Allah Subhanahu wa taala menenteramkan mereka ya, memberi rasa aman kepada mereka dari khauf, dari ketakutan. Jadi al-mu'min berdasarkan tafsir Ibn Abbas yang kita dengar, yang diangkat oleh Ibn Kathir dan Al-Baghawi, nisbahkan kepada Ibn Abbas, bisa kita kata al-mu'min maksudnya yang maha maha memberi ketentraman kepada hambanya, maha ya menenteramkan, memberi ketentraman. Nah, hambanya merasa tenteram, aman, yakni tidak akan terzalim, dan yang beriman tidak akan diadab. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, al-mu'min ditafsirkan maknanya adalah apa yang diangkat oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dalam tafsirnya ay al-musaddiqu li rusulihi wa anbiya'i. Al-mu'min artinya yang membuktikan kebenaran para rasul dan nabi yang diutusnya dengan apa yang mereka bawa. Ya, yang membuktikan kebenaran, yang membenarkan, membuktikan kebenaran para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka dakwakan, serukan bil ayatil bayyinat wal barahin al qati'at wal hujaj al wadihat, dengan mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang jelas, ya, hujjah-hujjah yang pasti, hujah-hujah yang jelas, yang kokoh. Nah, itu semua pembuktian atas kebenaran, atas kebenaran dakwah mereka. Tafsir ini, tafsir makna ini yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah, al-mu'min yang maha membenarkan rasul-rasulnya, nabi-nabinya yang diutus, dan mendukung mereka dengan ayat-ayat dan hujjah-hujjah. Nah, jadi ada dua tafsir telah kita dengar. Nah, yang pertama apa tadi, al-mu'min yang dinukil dari Ibn Abbas, Ibn Katsir menukil dari Ibn Abbas, al-Baghawi menukil dari Ibn Abbas. Al-mu'min artinya apa? Yang maha memberi ketentraman, keamanan kepada hamba-hambanya, bahwa mereka tidak akan terzalimi, yang beriman tidak akan diadab, semuanya tidak ada, tidak akan ada yang dizalimi. Nah, tayyib yang maha memberi ketentraman, keamanan. Makna yang kedua tadi kita dengar yang diangkat oleh Sa'd, yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah, al-mu'min artinya al-musaddiq. Nah, yakni seperti kata al-iman diambil dari kata at-tasdiq secara makna. Yani al-iman semakna dengan at-tasdiq, yakni membenarkan. Jadi al-mu'min artinya al-musaddiq. Yani Allah Subhanahu wa taala di sini al-mu'min al-musaddiq li rusuli wa anbiya'i, yani maha membenarkan, yani maha membuktikan kebenaran rasul-rasulnya dan nabi-nabi yang diutus dengan memberikan kepada mereka ayat-ayat dan hujjah-hujjah yang nyata, yang kokoh, yang tidak terbantah. Nah, ini dua makna yang datang dari ahli tafsir tentang al-mu'min. Nah, al-aziz dhul-izzah. Al-aziz dhul-izzah ini yang maha perkasa. Nah, yang maha perkasa tidak terkalahkan. Yang namanya maha perkasa tidak terkalahkan. Nah, Al-Jabbar seperti kata Sa'di rahimahullah, alladzi qahara jami'al ibad wa ad'ana lahu sa'iral khalq. Yang memaksa seluruh hamba-hambanya. Ya, menundukkan, menjadikan seluruh makhluknya tunduk kepadanya, tunduk kepada kehendaknya, kepada kehendaknya, kepada kemauannya. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah SWT. Nah, semuanya, ya, tunduk dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa lepas dan keluar dari kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Jabbar yang maha memaksa, yang maha memaksakan kehendaknya kepada hamba-hambanya, yang maha menundukkan hamba-hambanya. Naam. Ada juga yang mengartikan Al-Jabbar dengan Al-Azim. Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil dari Ibn Abbas, Al-Jabbar artinya Al-Azim, yang maha agung. Nah, tafsir ini mengartikan Jabarutullah ay azamatuh. Jabarutullah artinya azamatuh, keagungan. Jadi Al-Jabbar yakni Al-Azim, yang maha agung. Dan di samping itu Al-Baghawi juga menukil tafsir yang lain, dan beliau menyebut tafsir yang tadi kita nukil dari As-Sa'di rahimahullah. Beliau menisbatkan tafsir itu, Al-Baghawi menisbatkan tafsir tadi yang disebut As-Sa'di kepada As-Suddi wa Muqatil. Kata Al-Baghawi, wa qala As-Suddi wa Muqatil, kata As-Suddi dan Muqatil, Al-Jabbar artinya huwa alladhi yaqharu an-nasa wa yajburuhum 'ala ma arad. Huwa alladhi yaqharu an-nas wa yajburuhum 'ala ma arad. Yang maha memaksa manusia dan jin dan hamba-hambanya, ya, memaksakan mereka tunduk kepada kemauannya. Nah, ini tafsir yang dipilih As-Sa'di rahimahullah yang kita dengar tadi, ini dinisbahkan oleh Al-Baghawi kepada As-Suddi dan Muqatil. Naam. Itu makna Al-Jabbar. Kalau kita tinjau tafsir yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas yang mengatakan Al-Jabbar artinya Al-Azim, Jabarut, Jabarutullah artinya azamatu, keagungan Allah, sebenarnya tidak ada pertentangan dengan tafsir As-Suddi dan Muqatil yang dipilih oleh Sa'di tadi. Karena Allah yang maha agung, karena maha agungnya Allah SWT, maka Allah SWT menundukkan seluruh hamba-hambanya. Ya, menundukkan mereka semua, memaksa mereka semua mengikut menurut kepada kemauannya, kehendaknya. Tidak ada yang bisa lepas dan keluar dari itu. Nah, kira pertentangan antara Allah Maha Agung dengan maha menundukkan, memaksakan, ya, menundukkan hamba-hambanya, makhluknya untuk tunduk kepada kemauannya. Nah, bisa difahami ya? Tersisa apa? Berikutnya Al-Azizul Jabbarul Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-muhaimin tadi. Naam, terlewat dia. Al-aziz, al-jabbar, al-muhaimin. Al-muhaimin setelah al-mu'min, al-muhaimin. Urutannya, naam. Al-muhaimin kata al-Baghawi, al-muhaimin as-shahidu ala ibadihi bi'amalihim wa huwa qawlu Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada wa Sibdi wa Mukhatib. Al-muhaimin artinya as-shahid ala ibadihi bi'amalihim, yang maha menyaksikan amalan hamba-hambanya. Al-muhaimin artinya apa? As-shahid ala ibadihi bi'amalihim, yang maha menyaksikan amalan hamba-hambanya. Itu al-muhaimin. Kata al-Baghawi, tafsir ini adalah tafsir Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, As-Suddi dan Muqatil. Ini pendapat pertama dalam menafsirkan al-muhaimin. Tafsir yang lain, pendapat yang lain dalam mengartikan al-muhaimin, yang mengartikan al-muhaimin dengan makna ar-raqib, dengan makna apa? Ar-raqib, yang maha mengawasi. Nah, atau katakan ini semakna ya. Ini dianggap satu tafsir. Nah, hanya perbedaan ibarat ungkapan. Mengatakan syahid tadi yang pertama disebahkan kepada Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, As-Suddi, Muqatil. Nah, itu juga yang dibahasakan, dimaknakan dengan ar-raqib, as-syahid ar-raqib. Ar-raqib yang maha mengawasi, maha mengawasi hamba-hambanya dalam beramal. Nah, jadi semakna ya. As-syahid tadi kata al-Baghawi, ini pendapat Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, As-Suddi, Muqatil. Ya. Dan itu juga makna semakna makna daripada as-syahid itu pula makna yang diungkapkan dengan ar-raqib, yang maha mengawasi. Maha mengawasi hamba-hambanya dalam berbuat, dalam beramal. Nah, kata al-Baghawi, yuqal, dikatakan haymana yuhayminu, secara bahasa ya, perhatikan, haymana yuhaymanu fahuwa muhayminun, artinya pengawas. Haymana artinya mengawasi. Yang namanya mengawasi itu ya menyaksikan, kan begitu. Menyaksikan, mengamati, mengawasi. Haymana yuhayminu fahuwa muhayminun idza kana raqiban ala syai', apabila mengawasi sesuatu. Nah, itu makna haymana yuhayminu muhayminun apabila mengawasi sesuatu. Mengawasi sesuatu itu ya dengan menyaksikannya. Jadi al-muhaymin artinya as-syahid ar-raqib, ya. Atau katakan bisa juga diungkap as-syahid as-syahid, itu semakna as-syahid dengan as-syahid sama-sama menyaksikan. Nah, seperti ibarahnya Ibnu Katsir rahimahullah. Yani ungkapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan al-muhaimin, kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid, kata Ibnu Abbas dan yang lainnya. Siapa yang lainnya? Tadi sudah kita dengar dari al-Baghawi, dinukil dari siapa? Siapa aja tadi? Mujahid, ya. Dan yang lainnya itu ai as-syahidu. Nah, itu bahasanya yang dinukil oleh Ibnu Katsir, as-syahid. Tadi yang kita dengar dari al-Baghawi, as-syahid. Ini sama. As-syahid, as-syahid artinya menyaksikan. Ala khalqihi bi'amalihim. Jadi ini qaul Ibn Abbas, Mujahid dan yang lain yang kita dengar tadi dari al-Baghawi. Yang menyaksikan amalan hamba-hambanya. Bima'na, kata Ibnu Katsir, bima'na huwa raqibun 'alaihim. Huwa raqibun 'alaihim. Dia maha mengawasi mereka. Jelas ya? Nah. Jadi ini semakna dengan wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid, Allah maha menyaksikan, maha mengawasi segala sesuatu. Jelas difahami makna Al-Muhaimin? Nah, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, tersisa Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir كسى البغوي المتكبر الذي تكبر عن كل سوء. الذي تكبر عن كل سوء. Yang maha menyombongkan diri dari segala hal yang jelek, segala perkara yang jelek. Ada juga yang mengartikan al-mutakabbir ay al-muta'azzim amma la yaliqu bihi, yang maha mengagungkan diri, ya, maha mengagungkan diri, mengangkat diri dari segala yang tidak pantas baginya. Dan ini semua tercakup dalam makna itu. Allah SWT maha agung, maha mengagungkan diri, mengangkat diri dari segala sesuatu yang tidak pantas, ya, atas dirinya, menyombongkan diri dari segala yang tidak pantas bagi dirinya, menyombongkan diri dari tandingan, sekutu, ya, dari segala kejelekan, nah, yang tidak pantas bagi Allah SWT. Itu makna al-mutakabbir. Nah, makna al-mutakabbir difahami yang maha mengagungkan diri, mengangkat diri dari segala yang tidak pantas baginya, ya, maha menyombongkan diri dari segala yang tidak pantas bagi dirinya. Apa-apa yang tidak pantas bagi diri Allah, Allah menyombongkan diri dari yang namanya andad, tandingan-tandingan, ya, mengagungkan diri, ya, dari yang seperti itu, dan menyombongkan diri dari yang seperti itu, dari segala kejelekan, ya, segala yang tidak pantas bagi dirinya. Itu makna al-mutakabbir. Oleh karena itu, selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas, ya, mutakabbir. Nah, tidak pantas menyombongkan diri, ya. Apa yang mau disombongkan? Nah. Sementara makhluk, ya, namanya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala penuh dengan cacat, aib dan kekurangan. Adapun Allah, Allah SWT maha sempurna, maha agung, maha mulia, nah, maha suci, maha bersih, maha selamat dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya, aib, cacat, segala sesuatu. Maka Allah SWT menyombongkan diri dari hal-hal yang tidak pantas itu, ya, dari tandingan-tandingan, dari sekutu-sekutu yang dianggap oleh makhluk kaum musyrikin, kaum kuffar. Nah, bisa difahami makna mutakabbir. Kemudian Allah menutup Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Nah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullah khairan. Tersisa satu ayat, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, fadhil subhanallahi bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik.